Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita masih membahas doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa ini dengan Sayyidul Istighfar, pemimpin yang terdepannya dalam hal istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita selaku seorang hamba tidak lepas dari yang namanya dosa. Kulubnu Adam khotok, setiap anak Adam melakukan kesalahan, kekeliruan. Wa khairul khotoin at-tawabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kekeliruan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita seorang muslim, muslim yang baik, dia tahu untuk senantiasa dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas kesalahan ataupun kekurangan dari apa yang dia tunaikan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kita belajari dari sahabat yang mulia Syaddad Ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Sayyidul Istighfar. Sayyid Istighfar adalah seorang hamba mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semestinya bagi kita untuk menghafal ya doa ataupun istighfar ini. Ana sering ya, mungkin bukan satu dua kali mendengar di kampung sana. Nah. Ya. Bapak-bapak mungkin antum juga mendengar membaca doa ini. Kita selaku orang yang menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka-mereka yang mengangkat, menjunjung tinggi sunnah, sepantasnya untuk kita yang terdepan yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian kata-kata yang insyaallah mudah untuk kita menghafalnya. Nah, di antara faedah dari doa ini disebutkan oleh Ibnu Saimin rahimahullah dalam penjelasan beliau bahasanya min tamamil iman billah azza wajal, termasuk di antara kesempurnaan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yu'min biwa'dihi, ayu'mina biwa'dihi, beriman akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dinyatakan oleh ulul albab di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik." Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu. Wala tuhzina, janganlah Engkau hinakan kami yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Innaka la tuhliful mi'ad, sungguh Engkau adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Ini yang dinyatakan oleh mereka ulul albab, ya. Demikian. Kalau seandainya bukan karena iman dengan janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, kalau bukan karena itu, maka seorang tidak akan dia beramal dengan amalan soleh. Kalau kita bertanya kepada seorang yang melakukan suatu amalan, ini amalan soleh, untuk apa engkau beramal? Dia akan menjawab, aku mengharapkan dengan amalan tersebut pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan aku takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian kalau kita menanya atau bertanya kepada mereka. Sehingga ini merupakan dasar yang menghasung, yang mendorong seorang hamba dia beramal, yaitu iman billah, beriman kepada Allah, yakni dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, di antara faedah di sini, annal abda multazimun bi ayyakuna ala ahdillah. Seorang hamba multazimun, berkomitmen, yakni berusaha, berupaya untuk dia menetapi janji ataupun perjanjian pada Allah Subhanahu wa taala mastata', semampu dirinya. Maka di sini terdapat ikrar wal i'tiraf, penetapan dan pengakuan seorang hamba bahwasanya annal abda, seorang hamba, yajibu 'alaihi, wajib baginya, ayyakuma bi'ahdillah, untuk menunaikan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu dirinya. Perjanjian untuk dia melakukan ketaatan, tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang ini harus dan tidak ada toleransi dilaksanakan. Dan terkadang pula ada taisir, yakni kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara faedah di sini, annal insana ya'tasim billahi min syarri ma sana'. Seorang hamba dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan ma sana', apa yang dia perbuat. Dan ini kata Ibnu Saimin rahimahullah, ala wajhain, ada dua bentuk. Wajhul awal, yang pertama, ayafu Allahu anhu wadzalika ba'da wuqu'ihi, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Naam, wadzalika, yang demikian itu, ba'da wuqu'ihi, ketika sudah terjadi dia melakukan perbuatan kejelekan, Allah mengampuninya. Yang kedua, annallaha ta'ala yuwaffiquhu litaubah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk bertaubat. Min hadzal ladzi sana', dari perbuatan yang dia lakukan. Baik. Li'anna al-insana idza dhaba, karena seseorang apabila dia bertaubat kepada Allah, waqahullah, Allah akan menjaganya dari syarra ma sana', apa yang dia perbuat. Demikian. Ini diantara faedah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang berikutnya, Faedah berikutnya, i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba, bini'matillah, akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pengakuan seorang hamba terhadap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada dirinya. Fa ni'matullah subhanahu wa ta'ala alal abdi naw'an. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba ini ada dua macam. Yaitu ni'matul amah. Ni'matun amah, nikmat yang sifatnya umum. Maka nikmat yang ini tashtarik fiha al-khalaiq. Bersekutu artinya makhluk-makhluk yang lain juga mendapatkannya. Iya. Dan ini sebagaimana diisyaratkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, ma min anam wa ma tayyib. Bentar. Sebagaimana disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah yang melata di atas muka bumi ini, ya, kecuali atas Allah rizkinya. Sehingga nikmat ini takunu lil mu'min wal kafir. Diraih, didapatkan oleh seorang mukmin atau yang kafir. Wal bar wal fajir. Seorang yang baik atau yang fajir, yang jelek. Demikian pula adami au ghairi adami. Baik dia manusia atau selainnya. Setiap makhluk mendapatkannya, meraih nikmat ini. Ya, contohnya makan, ya. Yang mukmin makan, yang kafir juga makan. Ya. Kekayaan, harta, yang mukmin memiliki harta, yang kafir juga. Bahkan terkadang mungkin yang kafir lebih banyak. Iya. Thayyib. Baik itu orang yang thayyib, yang baik atau yang fajir. Semuanya mendapatkan nikmat ini. Ini nikmat yang sifatnya amah. Adapun yang kedua, nikmatul khas. Nikmat yang khusus. Wahiyallati yamunullahu biha ala abdihi. Yaitu nikmat yang Allah anugerahkan dengannya ala abdihi kepada hambanya. Yaitu nikmatul ad-din. Nikmatu din wa dunya. Nikmat agama dan juga dunia. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian. "Wa atmamtu alaikum ni'mati," dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikmalan din, kesempurnaan agama ini, min isma min nikmah, dari kesempurnaan nikmat. Dan jenis ini merupakan nikmat yang hakiki. Nikmat yang sebenarnya. Ya. Sekaya apapun, ya, sebanyak apapun harta yang dimilikinya, nek kalau orangnya kafir, ya kembalinya ke neraka. Naam. Tidak ada kehormatan lagi bagi orang tersebut. Baik. Sebenarnya masih banyak, karena waktu mungkin kita cukupkan dari faedah-faedah yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Semoga yang sedikit ini menjadi pemicu, menjadi pendorong untuk kita, iya, tidak melepas ataupun menyia-nyiakan waktu kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, mungkin ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.